السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله ربنا ولك الحمد. سمعتني؟ طيب. Sedangkan ucapan beliau setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, fi ba'di riwayatil Bukhari, dalam beberapa riwayat Bukhari disebutkan tanpa huruf waw, isqat al waw, dengan digugurkan huruf waw. Berarti hanya Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Qala ibn Daqiq al-Aid, berkata Ibn Daqiq al-Aid, ka'anna isbataha dalun ala ma'nan za'id. Sepertinya penetapan waw itu menunjukkan ada makna tambahan. Li'annahu yakunu taqdir, karena dengan waw itu takdirnya menjadi Rabbana istajib walakal hamdu, wahai Rabb kami, kabulkanlah dan segala pujian bagimu. Dan segala pujian bagimu. Fayashtamil ala ma'na du'a wa ma'na al-khabar. Maka di sana ada makna doa dan ada makna berita. Rabbana ... walakal hamd. Kalimat Rabbana kalau disebut lakal hamd, maka ini satu kalimat sempurna. Rabb kami, bagimulah segala pujian. Tetapi kalau ditambah waw, menjadi dua jumlah mufidah. Yang pertama ini, yang kedua ini. Rabbana ... wahai Rabb kami, kemudian dan bagimu segala pujian. Bukankah yang namanya jumlah mufidah harus lengkap, la yuhsinu sukutu alaiha, tidak boleh diam pada sesuatu yang belum terjawab. Artinya namanya jumlah mufidah, jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal. Rabbana, apa maksudnya Rabbana? Rabbana ... dan bagimu segala pujian. Maka kata beliau, maknanya istajib, wahai Rabb kami, kabulkanlah dan bagimu segala puji-pujian. Itu kalau dengan waw. Maka tentunya dengan waw ada makna zaid. Ada makna zaid. Ada makna yang lebih. Qala Syekhul Islam rahimahullah, walhamdu diddu dzam, alhamd adalah lawan kata dari dam, cercaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud. Sedangkan alhamd terjadi atas kebaikan-kebaikan yang dipujinya. Mahasin, keindahan, kebagusan dari yang dipuji. Ma'al mahabbati lahu, dengan mengandung kecintaan kepadanya. Engkau maha penyayang, engkau maha pengasih ya Allah, engkau maha terpuji. Maka ini adalah memuji yang bagus-bagus dan segala perkara yang mulia padanya dengan rasa cinta. Kama anna dham, sebagaimana sebaliknya dham, cercaan. Bahwa dia adalah terjadi dengan menyebut kejelekan-kejelekan yang ada pada yang dicela, ma'al bughdi, dengan penuh kebencian. Baik, kalau mencerca dengan penuh kebencian, maka memuji pun harus dengan penuh kecintaan. Karena yang ini lawannya yang itu. Hamd lawannya dham. Kalau dham itu mencerca dengan penuh kebencian, maka alhamd adalah memuji dengan kebaikan-kebaikannya dengan penuh rasa cinta. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kadzalika qala Ibnu Al-Qayyim, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa farraqa bainahu wa bainal madh. Dan mereka para ulama membedakan antara hamd dengan madh. Hamd pujian, madh juga pujian. Kalau sama-sama pujian, lantas apa perbedaannya antara keduanya? Qal, dikatakan falhamdu, adapun alhamdu, alhamd, ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Adapun alhamd adalah mengkhabarkan tentang keindahan-keindahan yang baik-baik dari yang dipujinya dengan kecintaan. Wa ijlali, dengan memuliakan. Wa ta'zimi, dengan mengagungkan. Menyebut kebaikan-kebaikannya, keindahan-keindahannya, kesempurnaan-kesempurnaannya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, penghormatan. Wa lihadha kana khabaran yatadammanul insya. Maka kalimat hamd itu adalah khabar tetapi mengandung makna insya. Khabar dan mengandung makna insya. Bikhilafil madah, berbeda dengan madah. Fainahu khabarun mujarrad. Kalau hamd itu, kalau madah itu hanya khabarun mujarrad, hanya khabar saja murni. Kalian belajar balaghah? Hah? Ada pelajaran balaghah? Enggak ada. Sastra Arab enggak ada. Usul fikih ada. Tahu perbedaan antara khabar dengan insya? Ucapan manusia barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Ada khabar, ada insya. Al-kalam انقسم الى قسمين خبر وانشاء. Adapun khabar maknanya adalah yang bisa dikatakan benar atau dusta, itu disebut khabar. بغض النظر عن قائله, dengan kita memejamkan mata dari yang ngomongnya siapa, itu enggak dibahas. Tetapi khabar adalah yang bisa dikatakan itu benar, itu dusta, itu baru khabar namanya. Taib. Misalnya Muhammadun Tajirun, yang percaya berkata engkau benar, Muhammad adalah tajir. Tetapi yang menentangnya akan berkata tidak, Muhammad bukan tajir. Bisa dikatakan benar atau salah. Taib. Bighaddin nadar an qa'ilihi, kita tidak membahas siapa yang ngomongnya. Karena kalau membahas yang ngomongnya, kita bisa katakan ucapan dalam Quran enggak bisa dikatakan dusta. Iya kan? Pasti benar. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi berita adalah yang bisa dikatakan benar atau dusta, itu berita namanya. Adapun insya, yang tidak bisa disebutkan benar atau dusta, sidqun aw kadzibun. Contohnya, khud, ambillah. Dusta. Loh, saya suruh ambillah, masa dusta? Ambillah, engkau benar. Nggak bisa. Yang namanya insya nggak bisa dikatakan engkau benar, engkau salah. Beda dengan berita. Namanya insya. Tapi kalau insya itu adalah yang tidak bisa dikatakan benar atau dusta, jujur atau dusta, berarti ada berapa jenis? Pertama, fi'lu amr. Amrin. Iya kan? Yang kedua, pertanyaan, soal. Aina abuka? Engkau dusta. Loh, saya nanya aina abuka kok dikatakan dusta? Kalimat pertanyaan aina abuk tidak bisa dikatakan dusta atau benar karena bukan berita. Karena bukan berita. Baik. Apalagi yang sejenis dengan ini? Yang tidak bisa dikatakan la yuqal. La yuqal bisiddi awil kadibi. La yuqal bisiddi awil kadibi, itu namanya khobar. Tetapi yang tidak bisa dikatakan dengan sidq awil kadib, maka itu adalah insya. Seperti kalimat ambillah, seperti kalimat aina abu, enggak bisa dikatakan benar atau dusta. Contoh yang ketiga, doa. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dusta. Jujur, ini bukan berita. Insya. Maka insya ini barakallahu fikum seperti fi'lu amr, seperti soal, seperti doa. Maka ini adalah insya. Baik. Sekarang kembali kepada pembahasan kita. Kalau seorang berkata, Rabbana lakal hamdu. Khobar atau insya? Berarti jelaskan secara rinci. Masa gak bisa menjawab? Khobarun atau insya? Bighaddin nadhari an qa'ilihi. Jangan lupa, kita tidak membahas yang ngomongnya siapa, atau dia benar atau salah. Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Allah mendengar. Berita kan? Allah mendengar ucapan yang memujinya. Berita. Sahih? Berita bukan? Tidak. Allah tidak mendengar. Dusta kamu, kata orang kafir. Berarti apa? Khabar apa insya? Khabar. Bisa dikatakan dengan ini dusta, ini benar. Karena engkau memberitakan Allah mendengar orang yang memujinya. Baik, sekarang saya ulangi. Rabbana stajib walakal hamd. Khabar apa insya? Ya Allah, kabulkanlah. Maka bagimu segala pujian. Hah? Insya. Kalimat Rabbana stajib, ya Allah kabulkanlah, itu insya, masuk doa. Tapi ada kalimat dan aku dan segala puji milikmu. Dan memang segala puji adalah milikmu. Berita bukan itu? Berita. Oleh karena itu, beliau berkata rahimahullah, bahwa kalimat Rabbana walakal hamdu adalah khabarun mengandung insya, atau insya mengandung khabar. Artinya terkandung di dalamnya kedua-duanya. Kalau dari sisi makna doanya berarti itu insya, tetapi dari sisi berita bahwa segala puji adalah milik Allah, itu khabar. Kembali kepada kitab, apa perbedaannya antara madah dengan hamd? Dijawab, adapun al-hamd, dia pengkhabaran tentang puji-pujian yang dipuji dengan kecintaan dan pengagungan, penghormatan. Walihada kana khabaran yatadammanul insya. Berarti di sini adalah sesungguhnya berita, khabar, tetapi mengandung insya. Dari sisi mana mengandung insya? Karena mengandung doa. Aku beribadah kepadamu, aku mengagungkan engkau, aku mencintai engkau, dan seterusnya. Beda dengan al-madah. Al-madah terjemahannya sama, pujian. Tetapi dia hanya pujian mujarrab, pujian murni, tidak mengandung harapan apapun. Contoh, kamu lihat bunga, masya Allah bagus ya, itu madah. Apakah kamu mengharapkan dari bunga itu semoga aku mendapatkan balasan yang baik? Ya enggak lah, bunga bisa apa? Iya kan, itu madah, pujian murni. Tapi kalau mengatakan ya Allah, engkau maha tinggi, engkau maha mulia, engkau maha bijaksana, dalam keadaan dia sedang gelisah, sedih, musibah menimpanya, kemudian berkata innaka anta arhamur rahimin, ya Allah, engkau itu maha pengasih, maha penyayang, engkau maha mengabulkan doa. Apa maknanya itu? Khabar atau insya? Memang bentuknya khabar, tetapi apa yang diharapkan oleh orang tadi? Doa, supaya dia dapat jalan keluar dari kesusahannya. Orang yang kesusahan kemudian meratap, ya hayu ya qayyum, innaka anta arhamur rahimin, wahai yang hidup, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Titik. Ada kata doa di sana? Tidak ada. Hanya pujian saja. Tetapi pujian itu mengandung permintaan. Ya Allah, rahmatilah aku. Dengan bahasa, innaka anta arhamur rahimin. Padahal maksudnya, ya Allah, berilah rahmat kepadaku. Karena engkau maha memberi rahmat. Maka kalau alhamad, alhamdu, dia khabarun tapi mengandung insya, berita tentang puji-pujian Allah Subhanahu wa taala, engkau maha tinggi, engkau maha mulia, engkau maha penyayang, engkau maha pengasih, itu berita, tapi mengandung insya, yaitu harapan agar dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Adapun al-madah hanya khabarun mujarrad, tidak mengandung insya. Misalnya memuji benda-benda mati yang indah, gunung yang bagus, pohon yang berbunga, dan seterusnya. Kamu akan katakan betapa indahnya gunung tersebut, betapa cantiknya bunga ini, dan seterusnya. Ada insya di sana? Tidak ada. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari bunga itu. Tidak mengharapkan sesuatu. Bukan doa. Tayyib. Terja'il al-kitab. Falqailu. Ida qala alhamdulillahi. Au qala rabbana walakal hamd. Maka seseorang kalau berkata segala puji bagi Allah, wahai Rabb kami, segala puji bagimu, tadammana kalamul khabar. Kalam tersebut mengandung berita, khabar an kulli ma yuhmad alaih, yaitu berita bahwa segala yang terpuji hanya milik Allah Ta'ala. Bismin jami'in muhir, dengan nama yang mencakup. Muhir, meliputi. Mutadammin, yang mengandung segala sesuatu keesaannya yang ada dari pujian-pujian padanya. Afrad al-jumlah al-muhaqqaqah wal-muqaddarah, apakah yang hakikatnya atau yang tersirat di dalamnya, semua terkandung. Karena kalimat Alhamd mencakup segala macam pujian. Wadhalika yastalzimu itbata kulli kamalin yuhmad, yang berarti konsekuensinya menetapkan segala kesempurnaan yang terpuji bagi Allah. Menetapkan segala kesempurnaan yang yuhmad, segala kesempurnaan yang terpuji alaih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza la tasluh hadhihi al-lafdhah ala hadha al-wajh. Oleh karena itu tidak cocok, tidak layak lafaz al-hamd kecuali hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tanbaghi illa liman hadha sya'nuhu, dan tidak boleh diberikan kecuali kepada yang keadaannya seperti dia. Dan itu tidak ada yang keadaannya seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hamidul majid, dan itu adalah yang maha terpuji dan maha mulia. Maka tidak boleh kalimat alhamdu li fulan, alhamd li allan, tidak boleh. Harus alhamdu lillahi ta'ala. Karena kalimat al lil istighraq, untuk mencakup seluruh yang namanya pujian. Segala-gala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang segala puji ada padanya. Dia dipuji dari satu sisi, kurang dari sisi lain. Terpuji dari sisi yang ini, tercela dari sisi yang itu. Ada kelebihan di sini, ada kekurangan di situ. Itu makhluk. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi wahdah, segala puji hanya bagi Allah sendirinya. Wa fihi at-tasrih bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid. Di sini katanya, saya bilang katanya karena ini pendapat fikih, kata beliau berarti seorang imam mengumpulkan kedua-duanya. Sami'a Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Baik, berbeda dengan makmum. Kalau makmum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imamnya berkata sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Baik. Tetapi imamnya tegas dalam hadis ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi doa kunut tadi, kunut nazilah yang kemarin dibahas, Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulan wa fulan. Kapan itu? Setelah beliau berkata sami'a Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Berarti imam membaca dua-duanya, sami'a Allahu liman hamidahnya dan rabbana walakal hamdunya. Adapun makmum, kalau imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, kalian cukup berkata rabbana walakal hamd. Nah, sehingga penyambung imam diharam. Penyambung imam itu yang mengulangi takbirnya untuk diperdengarkan pada yang lain. Imamnya mungkin suaranya kurang keras, Allahu Akbar, maka di belakangnya ada yang menyambungnya, Allahu Akbar. Ketika imamnya menyatakan sami Allahu liman hamidah, penyambung tadi tidak mengatakan dengan kalimat sami Allahu liman, enggak begitu. Ketika imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena hadis tadi, idza ju'ilal imama wa ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa khalafa fi dhalika Malik wa Abu Hanifah. Yang menyelisihi hal ini yakni memiliki pendapat lain, adalah Imam Malik dan Abu Hanifah. Faqala, keduanya berkata, yaqtasir ala sami'allahu liman hamidah. Katanya, imam cukup menyatakan sami'allahu liman hamidah, titik. Makmumnya menyambut, Rabbana walakal hamdu. Yang sahih, yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya yang mana? Yang pertama, karena dalam hadis ini sharih, tegas dikatakan setelah Rasulullah SAW menyatakan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ucapan berikutnya, wa fi riwayah yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Haris ibn Hisham, disebutkan dalam riwayat dengan ta'yin nama pernamanya, wa dhalika li'annahum ru'usul musyrikin yaum Uhud. Orang-orang tersebut disebut oleh Nabi karena dialah tokoh-tokohnya dalam perang Uhud. Abu Sufyan bin Harb, famastuji balahu, ternyata belum dikabulkan oleh Allah karena Allah ingin memberikan pelajaran tadi. Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak ikut campur dalam urusan ini. Yani urusan siapa orang-orang yang akan Allah beri hidayah dan siapa orang yang tidak akan Allah berikan hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mirip dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, melainkan Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Laisa laka min al-amri syai au yatuba alaihim au yu'adzibuhum. Ini bukan urusanmu sedikit pun, apakah Allah akan memberikan kesempatan mereka bertaubat atau Allah akan mengadab mereka. Ternyata nama-nama yang disebut oleh Nabi ketiga-tiganya masuk Islam. Fa aslamu wa hasuna islamuhum, bahkan Islamnya baik. Ini benar-benar sungguh-sungguh masuk Islam dengan baik. Masyaallah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fi hadza kullih ma'na syahadat an la ilaha illallah. Ini semua menunjukkan makna syahadat bahwa tiada ilah kecuali Allah satu-satunya. Nabi pun bukan ilah. Alladzi lahu al-amru kullu, hanya Allah lah yang memiliki segala urusan seluruhnya. Yahdi man yasha, yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Bifadlihi wa rahmatih, dengan fadilahnya, dengan rahmatnya. Wa yudhillu man yasha, dan Allah pula yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Fa huwal mustahiq an yu'bad wahdahu, maka dialah Allah yang berhak untuk disembah sendirinya, satu-satunya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sehingga barakallahu fikum berarti ada dua kejadian yang mungkin sepintas kayaknya kok doa Rasulullah enggak dikabul ya. Tetapi sesungguhnya bukan itu maknanya. Bukan Rasulullah SAW doanya tidak dikabul. Doa Rasulullah SAW selalu dikabul. Tetapi pada dua kali itu Allah memberikan satu pelajaran untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh manusia, bahwa yang namanya ilah hanya Allah saja. Nabi pun tidak ikut campur dalam masalah takdir baik dan takdir buruk. Apa saja dua kejadian yang saya maksud? Dua kejadian yang kita maksud adalah, yang satu harapan Nabi, yang satu harapan Nabi agar Abu Thalib masuk Islam. Ternyata sampai matinya tidak masuk Islam. Yang satu kisah Abu Thalib. Nabi berharap, ya am qul la ilaha illallah, ya am qul la ilaha illallah. Tetapi sampai matinya pamannya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang Allah turunkan dari ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Untuk menunjukkan apa? Allah lah yang maha kuasa memberikan hidayah pada siapapun yang dikehendaki, dan engkau tidak bisa. Engkau manusia, Allah penciptanya. Engkau makhluk, Allah yang menciptakannya, Allah khaliknya. Engkau hamba, Allah Tuhannya. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kaum muslimin. Aku diberitahu oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai. Aku saja, kata Nabi, tidak bisa menentukan fulan dapat hidayah. Tidak bisa, Allah yang menentukan. Kejadian kedua adalah pada kisah Uhud. Kapan itu? Ketika Rasulullah SAW terluka pipinya, ketika Rasulullah SAW berdoa melaknat fulan wa fulan wa fulan dengan disebutkan nama-namanya. Laknat itu kan sebaliknya dari yang ini. Ini harapan dapat hidayah, yang ini harapan semoga orang-orang tersebut dijauhkan dari rahmat. Ternyata Allah turunkan ayatnya, laisa laka. Minal amri syai'un, tidak ada bagimu sedikit pun dalam urusan ini. Artinya engkau tidak ikut campur dalam urusan ini. Dan ternyata tiga orang yang disebut oleh Nabi masuk Islam. Yang diharapkan untuk masuk Islam, Allah takdirkan Abu Talib tetap kafir sampai matinya. Yang dilaknat oleh Nabi, ternyata Allah takdirkan malah masuk Islam. Dan itu perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Bukan yang kita garis atas ini, kok doa Rasulullah SAW tidak dikabulkan, bukan. Tetapi dua kesempatan ini Allah mengajarkan bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan hidayah atau menyesatkan. Yang menyesatkan dengan kehendaknya hanya Allah, yang menakdirkan untuk dapat hidayah juga hanya Allah. Rasulullah SAW hanya bisa berusaha, berupaya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menakdirkan, huwallah wahdahu la syarikalah, hanya Allah sendiri, tidak sekutu baginya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.